Afwan Buya, karena masih ada waktu, kami akan membacakan dua pertanyaan lagi dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari Nganjuk, Jawa Timur. Begini Bu ya, wajibkah seseorang menjadi donatur padahal hidupnya sangat susah? Menjadi donatur hidupnya susah. Perlu dilihat susahnya. Jika susah Anda adalah susah yang terbelit utang, berpikirlah Anda untuk membayar hutang Anda terlebih dahulu. Membayar hutang hukumnya wajib, menjadi donatur hukumnya sunnah. Yang punya hutang, beresi hutangmu terlebih dahulu. Kecuali jika utangmu adalah utang yang belum jatuh tempo dan Anda punya harapan, punya gambaran tentang apa yang akan Anda bayarkan saat jatuh tempo. Boleh bersedekah. Orang yang punya hutang, jika hutangnya sudah jatuh tempo, kalau bersedekah, jatuhnya maksiat. Mungkin jangan sampai Anda salah urusan sedekah. Sedekah salah berbahaya. Tapi jika utang itu belum jatuh tempo dan ada gambaran tentang apa yang Anda bayarkan di saat jatuh tempo, misalnya utang Anda akan Anda harus bayar, Anda punya utang 10 juta dan Anda punya gambaran anak saya akan ngirim uang 10 juta tapi nanti bulan Maulid saya bayarnya, bulan Maulid yang akan datang, ini baru bulan Maulid misalnya, berarti 1 tahun Anda boleh sedekah saat ini, sedekah bisa. Kenapa? Belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo enggak boleh, haram. Urusi utangmu, beresi dulu utangmu, wajib. Baik. Kemudian jika orang yang bertanya tadi, dia itu adalah susah tapi tidak sampai derajat utang-utangan, hanya dia pas-pasan, wah ini berlomba. Sebab yang disanjung oleh Allah adalah wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ciri bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia senang berderma membantu, bukan di saat kaya. Di saat dharra, susah pun dia masih berusaha nyisihkan semampunya. Kalau orang lain mungkin 10 juta, dia 1000 rupiah karena punya itu. Pokoknya saya harus melawan kekikiranku. Saya melarat, saya tidak punya apa-apa, tapi saya harus sedekah. Disisihkan, memaksa. Ini masuk surga maksa ini orang. Seperti yang pernah kami ceritakan, ada seorang tua, seorang bapak, ini memang karena jualan di pasar, pas-pasan. Beberapa hari yang lalu juga seorang ibu membawa celengan. Beberapa hari yang lalu, minggu depan, minggu hilang lalu, semoga Allah, mungkin ibu ada di sini, semoga Allah angkat derajatnya. Sebelumnya ada seorang bapak itu ngomong, Buya, saya dengar orang membantu pondok itu luar biasa, tapi saya dengar radio dong, gak bisa bantu. Cuman saya itu sudah pastikan, setiap hari saya akan nabung, kalau ada uang logam 1000 rupiah itu dimasukkan, masukkan begitu. Sudah 3 tahun atau berapa tahun itu? Banyak. Bawanya ke sini pun berat. Dikasih kalau bahasa Jawanya gelimpo, dibungkus kain pakai kain kayak kerudung itu, itu kayak taplak meja itu gitu. Bawa ke sini. Ini saya kumpulkan 3 tahun lebih atau berapa lupa saya. Berat duit 1000 rupiah lekam. Berat bener. Akhirnya dibuka sama anak-anak. Ada 7 juta atau 11 juta. Ajib. Lihat. Dia maksa masuk surga dia. Dia adalah orang susah. Tidak pernah menyerah dengan kefakirannya, dia tetap ingin berusaha. Bahkan yang kaya pun mikir, setelah dibuka 7 juta, pikir-pikir deh, ini kan belum diserahkan. Mungkin fatwa, Ustadz mungkin tanya, Buya, gimana kalau ada orang niat mau bersedekah, ternyata mau dibatalin, boleh enggak? Mungkin tanya gitu. Tapi dia enggak mau, bahkan dia tidak mau melihat, enggak mau menghitung. Subhanallah, ini ada orang seperti itu. Satu, jadi boleh Anda tetap jadi donatur, semampu Anda. Kalau ada orang 10 juta, Anda 1000 rupiah, Anda 2000 rupiah, Anda 3000 rupiah. Jangan menyerah dengan kefakiranmu. Sebab kefakiranmu tidak boleh jadi musibah. Tapi kefakiranmu adalah ujian untuk kau naik pangkat. Sudah fakir masih berusaha untuk sedekah. Hebat. Istimewa. Kalau Anda punya penghasilan sehari itu 20 ribu, kalau Anda sedekahkan 2000, berapa persen? 10%. Kalau seandainya Anda punya 20 miliar, berapa disedekahkan? 2 miliar. Tanyakan yang 20 miliar. Berani tidak mengeluarkan 2 miliar langsung? Mikir, berarti Anda lebih mudah untuk berbuat baik. Hei orang fakir, memang banyak orang kaya yang dimudahkan oleh Allah, itu pilihan Allah. Sebab semakin kaya Anda semakin berat, ya hati-hati loh ya. Semakin Anda kaya semakin berat sedekah. Masya Allah, bayar zakat saja kok sampai 50 juta, kan bisa buat warung. Buat gaji karyawan berapa? Sedekah ratusan juga. Semakin kaya semakin berat. Makanya siap-siap jadi orang kaya. Belajar di saat melarat banyak sedekah. Termasuk anak-anak kita, kita didik untuk sedekah. Kemudian yang kedua adalah, caranya adalah Anda jangan menyerah dengan fakiran Anda. Nabi pernah kasusnya seperti Anda. Ada orang minta bantuan, tapi Nabi tidak punya apa-apa. Apakah Nabi menyerah? Oh, saya tidak punya, selesai. Tidak. Nabi bertanya, siapa yang punya? Tidak ada. Siapa yang sampaikan yang lainnya? Lalu Nabi berkata, ini penyambungnya, ini mendapatkan pahala sama. Artinya, kalau Anda tidak mampu, bukan Anda pelit ya. Jangan gara-gara ini jadi pelit. Saya ngasih tahu aja deh, biar pahala banyak, saya tidak usah sedekah. Bukan gitu, awas hati-hati. Ini salah paham nanti. Di saat Anda tidak mampu, kemudian setelah itu, Anda mengajak orang lain. Lah kok orang lain bersedekah 5 miliar, Anda mendapatkan pahala utuh seperti orang tersebut. Maka jangan ragu mengajak. Ini yang kita suarakan di sini. Anda boleh, kalau seandainya Anda memang tidak mampu, fakir, Anda bisa membawa orang lain. Dan banyak orang secara pribadi, dia tidak punya banyak uang, akan tapi dia telah bisa membawa orang banyak uang ke tempat ini. Hebat. Istimewa, tidak boleh menyerah. Sebab yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dan tidak kurang. Kalau mungkin sampai ke 10, Anda ngasih tahu orang, orangnya ngasih tahu lagi tahu 10 orang, dapat pahala semuanya. Tapi dengan catatan, bukan Anda yang kikir. Ini gara-gara begitu, saya ngasih tahu saja deh. Saya simpen duit, enggak usah keluar duit. Tidak seperti itu, wah bahaya ini. Jadi seperti itu, Anda tetap Anda harus berjuang dengan semampu Anda. Tidak mampu, tetap jadi donatur semampu Anda. Maka dari itu, kenapa kok kita menyeru tentang sedekah 1.000 rupiah per bulan? Sudah bergabungkah Anda dengan program ini? Kalau belum, keterlaluan. 1.000 rupiah saja enggak bisa keluar. Tujuan kami itu apa? Sambung hati. Biar Anda merasa punya ikatan dengan Al-Bahjah, 1.000 rupiah per bulan. Dan Anda kirim setiap bulan, ingat Bismillahirrahmanirrahim Al-Bahjah, Bismillahirrahmanirrahim dakwah, 1.000 rupiah minimal. Yang 10 juta juga tidak dilarang. 1.000 rupiah. Nah gini, kebetulan ini ngomong masalah sedekah, sekaligus kami ingatkan. Karena Alhamdulillah pondok ini berjalan dengan santrinya, dengan ini semua. Termasuk diantaranya adalah sedekah para bapak ibu dari kota amal itu. Kota amal itu bahwa sangat berarti untuk pembayaran listrik dan sebagainya. Cuman beberapa minggu ini drastis turunnya, sampai 3/4, hanya 1/3 yang ada. Atau ibu salah masukkan kop lubangnya atau bagaimana, saya tidak paham. Jadi saya pesan, ini ada pesan, kayaknya kota amal itu kalau melihat saya kayaknya titip salam buya, salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu itu, salamkan ke saya ke mereka. Kayaknya kota amal pada titip salam tuh. Minta saya dipegang dok, enggak usah pakai duit, enggak apa-apa. Saya kangen sama tangannya bapak-bapak, ibu-ibu. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak ya, itu kota amal dipegang dok, enggak usah pakai duit. Dipegangi dok, semoga penuh gitu aja. Pegang, semoga penuh gitu aja sudahlah, enggak apa-apa. Itu aja. Jadi nanti insya Allah keluar, jangan keluar dari tempat ini kecuali sudah megang, semoga penuh gitu ya, keluar dan insya Allah. Insya Allah. Kan saya bicara dengan orang cerdas, kata ulama itu kalau ngomong sama orang cerdas itu cukup pakai isyarat. Kalau tidak paham-paham ya kelewatan gitu ya. Insya Allah lah. Tolong bu, pegang aja, tidak apa-apa. Bener bu, pegang ya. Pegang kotak amalnya, bismillah, bismillah. Nanti akan dilihat, gara-gara dipegang, coba. Berkah tangannya ibu bapak-bapak, pegang nanti lapor ke bu ya. Berapa kali lipat naik? Yang megang ahli surga? Insya Allah, amin. Baik, cukup, bismillah. Baik. Ustaz Firdaus, jika berkenan berikan motivasi, foto, silakan. Masya Allah, tawaduknya beliau. Beliau seorang ustaz. Punya pesan dari Tahfidzul Quran. Kami rindu untuk kunjung ke tempat beliau, tapi beliau tidak berkenan, tapi doanya akan nyampe kepada semuanya.